suaminya baca koran, lalu istrinya coba celana yang ketat, span itu yang rapet gitu. Terus, Pak, aku kelihatan gemuk nggak? Biasanya suaminya kan, enggak, gitu. Mulai dari sekarang dilipat dulu, oh my God. Coba. Loh, ya itu apapun modelnya. Nah, tetapi itu wanita, wanita kita itu, istri kita itu telah menyediakan hidupnya untuk menua bersama kita dengan resiko salah. Karena kita pria yang tidak bersungguh-sungguh membangun kehidupan. Nah, ada suami yang menemukan kesenangan menipu istrinya. Memang ada. Padahal itu dia menipu dirinya sendiri, kan? Berarti dia menipu, menjadikan seorang wanita itu hidupnya jelek sekali. Berarti dia menikah dengan wanita yang hidupnya jelek sekali. Dekatlah. Nah, saya dengan Ibu Lina tidak pernah berpisah dalam pernikahan kami. Kami pergi ke mana-mana berdua, sering rapat umum pemegang saham. Kan cuma berdua, mau rapat apa lagi? Ah. Ya, jadi kalau ada orang telepon ke Ibu Lina, "Bu, Bu, saya lihat Pak Mario makan sama perempuan." Enggak percaya. Mau selalu sama Ibu Lina. Kedua, saya tidak pernah pegang uang. Mau pacaran apa? Yang pegang semua uang itu Ibu Lina. Enggak lihat penderitaan di wajah saya ini. So, anjurannya, dekatlah dengan suami Anda. Jangan sampai suami Anda menemukan kegembiraan dipuji orang. Sebagian istri memberangkatkan suami dalam perasaan marah. Itu menyiapkan istri tertarik ke wanita lain. Iya. Menyiapkan suami tertarik kepada wanita lain. So, jangan berangkatkan suami dalam keadaan marah. Tahan, marahi nanti saja. Oke, hidup kita ini panjang, hidup kita ini panjang, yuk jadi orang yang saling mengasihi. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Sekarang kita berikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya Pak Mario. Silakan kepada Anda yang ingin bertanya, silakan mengacungkan tangan. Ibu yang berbaju hijau, silakan. Silakan Ibu. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Nama saya Lesmi dari Padang. Dari Padang. Silakan Ibu. Super sekali, silakan Ibu. Baiklah Pak, yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana menyeimbangkan diri antara menjadi seorang ibu yang harus mendidik anak-anaknya serta menjadi seorang istri yang harus bekerja di luar rumah dan harus menjadi wanita karir. Terima kasih Pak Mario. Memang sulit bagi kita untuk mencapai kehidupan yang ideal. Ya? Idealnya suami kita adalah pemenang rezeki yang hebat. Lalu istrinya adalah putri di sebuah istana yang cantik. Anak-anaknya pangeran dan princess yang cantik-cantik. Sulit. Kadang-kadang suami kita dibesarkan oleh orang tua yang memaksanya bekerja di tempat yang gajinya kecil asal ada pensiunnya. Hah? Nah, kalau mertua kita berhasil mendidik anaknya mulai bayi untuk menua cari pensiun, istrinya harus membantunya. Pelan-pelan, sering-sering ajak nonton Golden Ways. Ibu, lalu ikhlaslah, jaga anak-anak, titipkan penjagaannya, bangun, ajak suami tinggal dekat, sedekat mungkin dengan rumah orang tua atau mertua, supaya waktu ibu kerja, ada yang menjaga. Karena bahaya bagi anak-anak kita, hampir semuanya di rumah.